Aktor idolanya Jawa Timur yang Anda tunggu-tunggu juga yang Anda nanti-nanti. Aktor bertalenta, banyak penggemarnya. Ada Ramayana, juga ada Maxstone Shooting. Ada WBC, Gary Mahesa Cupalapa. Selamat siang WBC. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri saleha, perhiasan. Terima kasih, Bas. WBC, kita goyang lagi. Setiap keindahan yang tanpa oleh mata, itulah perhiasan, perhiasan dunia. Namun yang paling hitam di antara saleha, perhiasan terindah. Terima kasih WBC. Kita goyang lagi bareng Yupa Lapa, yuk. Terima kasih. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum.